Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد الحمد لله يا الله سبحانه وتعالى memberikan kesempatan kepada kita di hari ini untuk bisa bersama-sama memulai kajian kita, kajian Sabtu Ahad yang tentunya dengan kegiatan ini, yaitu kajian ilmiah, kita berharap hari-hari kita terisi dengan apa yang nafi, apa yang bermanfaat, bagi diri kita, tentunya berhadapan dengan penciptaan kita yang Allah menciptakan kita dalam rangka beribadah kepadanya subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu amalan ibadah tersebut, bahkan besar dari amalan ibadah tersebut, adalah menuntut ilmu agama, talabul ilmi. Dia adalah aqrabut taqarrub, pendekatan diri yang paling mendekatkan seorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebesar-besar pendekatan diri hamba kepada Allah adalah dengan menuntut ilmu. Karena dengan ilmu terbukalah segala pintu kebaikan. Dengan ilmu dia mengerti apa yang diwajibkan baginya dan apa yang dilarang, diharamkan baginya, ataupun apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang terhadapnya. Juga dengan ilmu agama, seorang bisa beribadah dengan baik dan benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. karena al-ibadah tidaklah mungkin bisa ditegakkan dan bisa benar penegakannya kecuali dengan kita dibimbing ilmu agama. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya, tergolong dari hamba-hambanya yang diberikan kesempatan tersebut. Diberikan taufik untuk bisa mengkaji, mempelajari agamanya. Karena keutamaan yang ada dapat diraih dengan kita mengetahui dan mengerti agamanya. Wallahu a'lam bissawab. Kepada Allah kita meminta pertolongan, ma'unah, dan kepadanya lah kita meminta bimbingan dan taufik. Alhamdulillah di hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Tajridut Tauhid Al-Mufid yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mikrizi rahimahullahu ta'ala, yang beliau wafat tahun 854 Hijriah. Beliau Taqiyuddin Ahmad Ibnu Ali Al-Mikrizi rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan menjadi ilmu nafi' dari apa yang kita kaji dari kitab yang azim ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, wallahul muwaffiq. Terakhir dalam kajian kita disebutkan oleh penulis bahwa manusia di dalam peribadatannya kepada Allah dan manusia di dalam isti'anahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi 4 golongan. Dan tentunya digolongkannya mereka ini dengan golongan dalam berapa golongan tersebut atau 4 golongan tersebut tentunya dengan mengkaji dan melihat dengan mendalam ahwalun nas, kondisi keadaan manusia di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan di dalam beristianah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dibagilah mereka menjadi 4 golongan. Termasuk mereka digolongkan dengan penggolongan tersebut juga dilakukan oleh para ulama yang datang kemudian. Sehingga bukanlah hal yang mengada-ngada dan bukanlah semata-mata memperkirakan, namun sebagaimana tadi telah disampaikan dengan melihat keadaan manusia secara mendalam dan melihat kondisi mereka, maka digolongkan mereka demikian. Di antaranya tentunya ulama yang ada dalam menggolongkan manusia dalam empat golongan ini, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian kita telah mengambil golongan yang pertama atau mengambil keterangan golongan yang pertama, yaitu golongan yang paling afdol dan paling mulia dari golongan empat golongan tersebut. Mereka yang disebut hamba yang hanya beribadah kepada Allah dan beristi'anah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah merupakan tujuan mereka. Ibadah merupakan maksud mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak lepas meminta pertolongan kepada Allah. Demikian dengan ibadah yang mereka tegakkan agar mereka dibantu, ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena niscaya ibadah kalau tidak dibantu dan tidak ditolong oleh Allah, seorang hamba tidak mungkin dapat menegakkannya. Seorang hamba tidak akan mungkin mudah merealisasikannya. Maka perlu dia dibantu, perlu dia ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar dia bisa menegakkan maksud yang mereka inginkan, tujuan yang mereka cita-citakan, yaitu ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau menegakkan ibadah yang diperuntukkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya diterangkan oleh penulis dengan membawakan riwayat Rasulullah mengajarkan Mu'ad Ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala anhu agar Mu'ad tidaklah melalaikan dan meninggalkan untuk berdoa kepada Allah dalam setiap solatnya di akhir solat. Doa ataupun zikir, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya untuk selalu mengingatmu dan untuk selalu bersyukur terhadapmu, dan untuk bisa menegakkan sebaik-baik ibadah yang diperuntukkan untukmu atau kehadapanmu. Betapa baiknya dan betapa agungnya doa ini. Dan ini wasiat Rasulullah kepada Mu'adz. Dan Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu pun mengamalkannya dan merealisasikannya. Dan tentunya demikianlah kita hamba-hambanya secara umum, bukan hanya Mu'adz, bukan hanya sahabat yang mulia Mu'adz, tetapi kita secara umum, agar selalu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kita di dalam selalu mengingatnya Subhanahu wa ta'ala, untuk selalu berzikir kepadanya, baik itu dengan lisan al-maqal ataupun dengan lisanul hal, baik itu dalam lisan kita, ucapan kita dengan lisan, dengan kedua bibir kita atau dengan mulut kita, demikian dengan kondisi dan keadaan kita yang selalu menegakkan pengingatan kepada Allah dengan zikir, yaitu dengan ibadah, ibadah secara umum. Atau ibadah semuanya dalam pergerakan dan tindak tanduk kita, baik itu yang dibimbing dengan nas secara khusus ataupun baik itu yang diinginkan penegakannya karena berharap wajah Allah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dikarenakan kalau kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun kita tentunya tidak akan dapat dengan mudah menegakkan ibadah kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa menegakkan amalan-amalan yang kita lihat kita tegakkan sekarang ini, dari salat atau mungkin dari puasa atau mungkin dari amalan-amalan yang lain, dan bahkan sekarang kita bisa bermajlis ilmu, tidak lain karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang menolong kita, dia yang membantu kita. Maka dalam penegakan ibadah sekalipun, seorang meminta pertolongan kepada Allah agar dia ditolong menegakkan ibadah tersebut. Ibadah yang ditegakkan dengan ikhlas dan ibadah yang ditegakkan dengan benar sesuai dengan apa yang dibimbing oleh Nabi kita yang mulia dan Rasul kita yang utama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah kelompok yang pertama, dia semata-mata menginginkan ibadah. Semua kegiatan hidupnya dikerahkan untuk menegakkan ibadah, karena dia menyadari tidaklah dia diciptakan dan tidaklah dia diberi kehidupan oleh Allah kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia selalu meminta tolong kepada Allah dalam semua urusannya, terlebih lagi ibadahnya secara utama. Dia meminta tolong agar ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Dan sebaik-baik doa seorang hamba adalah dia meminta agar dia ditolong untuk berjalan dan berada di atas apa yang dia ridhoi, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi. Dia meminta kepada Allah agar dia ditolong terhadap apa yang Allah ridhoi. Wallahu ta'ala a'lam bisawam. Kelompok yang kedua, qala rahimahullah wa yuqabil ha'ulai al-kithmu thani. Kelompok yang kedua, yaitu kelompok yang berhadapan dengan kelompok yang pertama, atau kelompok yang menyelisihi kelompok yang pertama dalam ibadah dan isti'anah, dalam ibadah dan isti'anah, yang kedua al-mu'riduna an ibadatihi wal isti'anah wal isti'anah bihi. Yang kedua, orang-orang yang berpaling dari beribadah kepada Allah, berpaling dari meminta pertolongan kepada Allah, berpaling dari meminta tolong kepada Allah sampai dalam perkara ibadahnya. Jadi kalau dalam ibadah mereka tidak meminta tolong kepada Allah agar bisa menegakkannya, maka tentunya lebih utama lagi dalam perkara yang lainnya. Dia berpaling dari beribadah kepada Allah dan dia enggan untuk meminta tolong kepada Allah agar ditolong untuk beribadah kepada Allah, dia enggan. Maka tentunya kelompok yang kedua ini adalah kelompok yang amat jelek keadaannya, atau kelompok yang jelek keadaannya karena tidak mau beribadah kepada Allah, bahkan tidak mau meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menegakkan ibadah kepadanya Subhanahu wa ta'ala, atau dibimbing untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan kelompok ini fala ibadah lahum wala isti'anah. Mereka tidak memiliki nilai ibadah kepada Allah dan mereka tidak menegak dan mereka tidak pun meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin muncul pertanyaan, apakah ada kelompok yang seperti ini atau manusia yang seperti ini? Maka jawabannya tentunya ada. Sebagaimana tadi sudah disebutkan, mengkelompokkan manusia dengan empat kelompok tersebut dengan tentunya kajian dan melihat ahwal manusia dengan mendalam, bahwa di sana ada orang yang ada satu kelompok yang dikatakan dia tidak menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali, baik itu ibadah yang sifatnya diperintahkan dengan nas secara khusus ataupun dengan keumuman keadaannya. Wallahul musta'an. Maka yang seperti ini menyelisih hikmah penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya, karena Allah telah menciptakan dia untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau telah menciptakan mereka untuk beribadah kepada Allah, sementara mereka enggan dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bahkan tentunya lebih jelek daripada hewan ternak, atau lebih jelek daripada hewan melata. Bahkan hewan melata, hewan ternak, masih berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak demikian, enggan beribadah dan enggan tentunya berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sangat mempercayai bahwa mereka ada dengan sendirinya, dan mereka pun nanti tidak ada dengan sendirinya, berjalan alami sebagaimana kata mereka peredaran alam semesta. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari keyakinan yang seperti ini dan menjauhkan kita dari i'tiqad akidah yang demikian, karena betapa jeleknya mereka yang memiliki akidah yang seperti ini. Betapa hinanya mereka, rendahnya mereka dengan akidah yang seperti ini. Bal insa, qala rahimahullah, bal insa alahu ta'ala ahaduhum wasta'ana bihi fa'ala khudubi wa syahwatihi. Bahkan insa alahu ta'ala, bahkan apabila mereka meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ataupun mereka meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fa'ala hududhihi wa syahwatihi, mereka hanya meminta untuk bisa meraih bahagian-bahagian dari dunia dan syahwat mereka. Jadi bahkan mereka ini kalau meminta kepada Allah, nasallallahu salamata wal afiyah, mereka meminta dan memohon kepada Allah agar sekedar ditolong, dipenuhi bahagian-bahagian dunia yang mereka ingin dapatkan, mereka ingin raih, demikian syahwat yang mereka dapat memenuhinya. Bukan minta tolong, ya Allah, selamatkan saya dari azab-Mu di dunia dan di akhirah, bimbing saya untuk bisa beribadah dengan baik dan benar kepada-Mu. Bukan. Tapi mereka meminta, tambahkanlah kekayaan saya, tambahkanlah kedudukan saya, berikanlah peraihan dunia saya, jadikanlah gudang-gudang harta dunia atau pundi-pundi kekayaan untuk bisa saya raih, atau dalam peraihan saya. Kalaupun minta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah, demikian doanya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kebaikan dunia dan akhirat. Meminta kebaikan dunia dan akhirat. Dan beliau meminta sebagaimana yang beliau ajarkan kepada saudaranya Mu'adz, agar meminta kepada Allah dibimbing untuk bisa beribadah dengan baik dan benar. Bahkan mungkin pernah kita dengarkan dalam keterangan, seorang ketika beribadah dengan baik dan benar kepada Allah, dan semakin banyak amalan ta'a yang dia kerjakan, dia akan semakin ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia akan semakin dimudahkan urusannya, bahkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau dia meninggalkan ibadah, kalaupun dia mungkin mendapatkan dari penghasilan dunia, perayaan dunia yang sebanyak-banyaknya, maka dia pun tidak pernah ada kepuasan. Dia pun tidak ada pernah merasa cukup. Ataupun dengan meninggalkan ibadah, sebetulnya dia telah kehilangan sebaik-baik anugerah dari Allah, yang dengan anugerah tersebut dia mendapatkan segalanya. Bisa jadi bahkan dengan dia tidak beribadah kepada Allah, dia diliputi kefakiran, ketidakcukupan. Dan tadi sudah disebutkan, kalaupun dia mendapatkannya, dia tidak pernah puas. Wallahul musta'an, wallahul musta'an. Karena itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Ya Allah, saya meminta kepada-Mu ketakwaan, meminta kepada-Mu petunjuk, hidayah, meminta kepada-Mu al-'afaf, penjagaan diri, dan meminta kepada-Mu ghina, yaitu rasa sifat yang selalu merasa cukup, selalu merasa cukup, atau saya meminta kepadamu kecukupan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saja ibadah diinginkan dengannya untuk bisa mendapatkan bahagian dunia, maka akan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditawarkan kekayaan dan dari pemilikin apa pemilikan dari pembendaharaan atau bendahara dunia, pembendaharaan dunia, tetapi beliau meminta untuk semata-mata dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaannya sebagai seorang hamba yang dapat beribadah dengan baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Artinya, bahkan dengan ibadah, seorang akan mendapatkan kemudahan dan kelapangan urusannya. Tidak seperti mereka yang meninggalkan ibadah, mereka pikir mereka bisa ini, bisa itu, mendapatkan ini, mendapatkan itu. Mereka pikir bahwa itu sudah cukup. Tentunya mereka dalam keadaan kondisi yang selalu merasa tidak cukup, gelisah, resah, sehingga hampir semua waktu, usaha dan upayanya untuk meraih itu semua. Wallahul musta'an. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, bahwa kelompok yang kedua ini, mereka tidaklah menginginkan kecuali, kalaupun meminta, mereka agar dipenuhi bahagian-bahagian dunianya, syahwatnya. Wallahul musta'an. Wallahu subhanahu wa ta'ala yas'aluhu man fis samawati wal ard wa yas'aluhu awliya'uhu wa a'da'uhu fayamuddu ha'ula wa ha'ula. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha kaya, yang maha tentunya memberikan dengan kemurahannya kepada siapa saja dari kalangan hamba-hambanya, telah meminta kepadanya subhanahu wa ta'ala hamba yang ada di atas langit dan hamba yang ada di permukaan bumi. Wa yas'aluhu, dan dia subhanahu wa ta'ala juga telah dimintai oleh wali-walinya, para kekasihnya, yang dikatakan wali auliaullah, dan juga telah meminta kepadanya musuh-musuhnya yang mereka itu jelas-jelas tidak mau beribadah kepada Allah, bahkan mengangkat sekutu-sekutu dan tandingan dari selain Allah, atau bahkan memposisikan ilah yang lainnya dan tidak ada ilah yang dikatakan dan diinginkan oleh mereka Allah Subhanahu wa taala. Dengan posisi ini, keadaan seperti ini, Allah pun masih mendengarkan permintaan hamba-hambanya tersebut. Karena mereka semua adalah hambanya, tidak ada yang keluar dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena mereka masih hamba Allah, baik itu yang wali Allah, baik yang dia itu musuh Allah, baik yang dia itu adalah orang mukmin beriman ataupun orang kafir sekalipun, ateis sekalipun, ketika mereka meminta, tentunya permintaan yang diinginkan di sini pemenuhan syahwat, pemenuhan duniawi mereka, ya muddu haula wa haula, Allah akan pastinya memberikan kepada mukmin, kepada kafir, dengan permintaan mereka agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan, kecukupan bagi mereka dengan dunia ini, dari harta, dari pemilikan, dari kedudukan, dari kekayaan, dari kekuasaan dan seterusnya, dari syahwat, sehingga semua hambanya di dunia ini mendapatkan pemberian Allah, tidak ada yang tidak diberikan. Semua hambanya mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, yang kafir, yang mukmin dan yang kafir sekalipun. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala menahan, dan bisa dia menahan, tidak ada yang mencegahnya dan tidak ada yang dapat melarangnya. Tidak ada yang dapat mencegahnya dan tidak ada yang dapat melarangnya. Kalau dia inginkan, bisa saja. Tidakkah kita lihat bagaimana Qarun setelah diberikan kekayaan demikian berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhitung, kemudian Allah tahan, dan bahkan Allah binasakan Qarun. Padahal Qarun ini adalah dulunya pengikut Nabi Musa, atau dari kaumnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Tapi kemudian dia berpaling dari hidayah dan mengikuti Fir'aun. Dengan kekayaan yang Allah berikan kepadanya yang tidak terhitung dan tidak dapat dihimpunkan demikian kekayaannya, sampai kunci-kuncinya harus dibawa oleh beberapa pegawainya, pekerjanya, kunci-kunci perbendaharaan hartanya. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menahan dan membinasakannya. Maka di manakah Qarun dengan hartanya? Tentunya kita dibimbing dalam masalah ini, apa yang kita ucapkan ketika kita berdoa, Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah apa yang Engkau inginkan atau apa yang ingin Kau berikan kepada siapa yang Engkau inginkan, dan tidak ada yang dapat memberi terhadap siapa yang engkau cegah. Dan tidak ada kemanfaatan yang akan berguna dari siapapun yang ingin memberikan kemanfaatan selainmu. Selainmu ya Allah. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaftahillahu lin-nas min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lah min ba'dih wa huwal azizul hakim." Dalam surat Fatir ayat yang kedua. Apa yang Allah bukakan dari hamba-hambanya, dari manusia, berupa rahmanya, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Tidak ada yang bisa mencegahnya. Demikian kepada mukmin dan kafir, kalau Allah memberikan, tidak ada yang bisa mencegahnya. Seorang mukmin diberikan kekayaan, diberikan pencukupan oleh Allah, tidak ada yang dapat menahan. Seorang kafir juga demikian, diberikan pencukupan kekayaan oleh Allah, tidak ada yang dapat menahan kalau dia menginginkan. Wa ma yumsik, dan akan tetapi apa yang dia tahan, dia tidak memberikan rahmanya kepada hambanya ini dengan kekayaan dan harta, fala mursilalahu min ba'di, maka tidak akan ada yang dapat mendatangkan harta tersebut, pemberian tersebut dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal azizul hakim, dialah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Karenanya tadi telah disebutkan bahwa Allah dengan kebaikannya masih mendengarkan doa hamba-hambanya, masih memberikan sampai itu sekalipun kafir. Yang kafir ini meminta harta tersebut bukan untuk menambah ibadah dia kepada Allah, atau bukan untuk membimbing dia untuk bisa beribadah dengan baik dan benar dan beribadah hanya kepada Allah, tidak, tetapi dia bahkan dengan harta ini bagaimana menjadi semakin durhaka dan semakin menyimpang dan semakin melakukan permusuhan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya, itulah hak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya di dunia ini. Allah akan mencukupinya. Namun tentunya tidak di akhirat. Dia akan mendapatkan dan dituntut dari pertanggungjawaban dengan apa yang Allah berikan. Demikian mukmin, dia diberikan oleh Allah. Namun karena dia seorang mukmin, dia akan menempatkan pemberian Allah ini dengan sebaik-baik tempat. Dan dia arahkan apa yang Allah berikan kepadanya untuk mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang demikianlah kita selalu berharap agar Allah memberikan kelapangan bagi kita, semata-mata agar kita mudah mengingatnya, mudah beribadah kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Kemudian kata beliau rahimahullah, jadi kelompok yang kedua ini adalah sejelek-jelek kelompok, tidak mau beribadah dan tidak mau meminta tolong. Kalaupun meminta tolong, dia meminta tolong untuk agar dapat dipenuhi syahwatnya saja. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tentunya zat yang maha kaya, maha mencukupi. Dia akan memberikan pencukupan terhadap hamba-hambanya di dunia ini kepada semuanya. Dan demikian pula nantinya di akhirat, dia akan memberikan kepada siapa yang dia inginkan dan dia kehendaki dari hamba-hambanya yang beruntung. Kemudian kata beliau, wa abghadu khalqillahi ilaihi iblis. Wa ma hadza ajaba su'alahu wa qada hajatah wa matta'ahu biha. Dan semurka-murka yang dimurkai oleh Allah dari hamba-hambanya adalah iblis. Tidak ada yang paling dimurkai oleh Allah kecuali iblis. Karena iblislah naam pusat sumber segala kejelekan. Iblislah yang mengarahkan hamba-hamba Allah untuk berpaling beribadah kepada Allah, berpaling dari beribadah kepada Allah. Maka iblis adalah hamba yang paling dimurkai oleh Allah. Wa ma hadza, tapi bersamaan dengan itu ajaba su'alah. Allah subhanahu wa ta'ala mengijabahi, mengabulkan permintaan iblis. Bagaimana Allah mengabulkan permintaan iblis? Ketika iblis mengatakan agar dia ditangguhkan, jangan langsung diazab. Ketika dia telah dikeluarkan dari surga dan dilaknat oleh Allah dan dia menjadi penghuni neraka, kata iblis agar dia diberikan tangguh atau diberikan tangguhan sampai datangnya nantinya hari kiamat. Sampai datangnya nantinya hari akhir. Maka Allah bagaimana dengan permintaan iblis ini? Menolak atau mengabulkan? Mengabulkan. Ini namanya ajaba su'alah. Allah mengabulkan permintaannya iblis. Padahal iblis ini tidak pantas untuk meminta. Dia sepantasnya adalah orang yang diazab oleh Allah, tidak pantas untuk meminta. Tapi iblis masih mendapat penangguhan. Dari siapa? Dari Allah. Kemudian wa qada hajatah. Allah pun memberikan kelapangan padanya untuk dia menunaikan hajatnya. Apa hajatnya iblis? Menggoda manusia. Menggoda anak cucu Adam. Menyeret mereka agar nantinya bisa bersama iblis di neraka jahannam. Maka demikianlah yang dijalankan oleh iblis, dan dia mendapatkan orang-orang yang mengikutinya, hamba-hamba Allah yang mengikutinya. Wa matta'ahu biha, bahkan iblis dengan perbuatannya Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan agar dia merasa puas, memberikan kepuasan. Karena iblis bisa apa? Bisa menyeret anak cucu Adam atau hamba-hamba Allah manusia ini ke neraka jahannam, dipuaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal iblis tentunya adalah makhluk yang paling durhaka. Namun ini semua membuktikan dan menunjukkan bahwa Allah memberikan apa saja dari hamba-hambanya sampai pun dia tidak pernah beribadah kepada Allah. Namun tentunya pemberian tersebut bukan pemberian yang dapat dia nikmati selamanya, dapat dia rasakan dengan kenikmatan, dengan kenyamanan. Tetapi itu adalah penderitaan dan itu adalah kejelekan baginya. Wallahul musta'an. Lihatlah iblis. Di dunia ini mungkin dia merasa ditangguhkan, tetapi urusannya di dunia tidak terlalu lama. Karena kehidupan dunia ini tidak lama. Kehidupan dunia ini tidak lama. Dibanding dengan tentunya kehidupan akhirat yang kekal abadi. Iblis pun mengatakan fa'anzirni ila yaum yub'atsun dalam surat Na'am, apa? Al-Hijr dikatakan berikanlah tangguhkan kepadaku ya Allah sampai hari ditegakkannya hari kemudian. Kemudian Allah pun menjawab fa innaka minal munzirin, engkau akan diberikan tangguhan ila yaumil waqtil ma'lum, sampai waktu yang telah ditentukan nantinya, yaitu datangnya hari kiamat. Iblis merasa puas, padahal itu adalah waktu yang sebentar. Itu adalah pengumpulan bagi iblis untuk menambah siksaannya nantinya di kemudian hari. Karena bukan berarti iblis dengan siksaannya yang pertama, ketika dia enggan untuk apa? Untuk sujud kepada Adam, yang berarti enggan mengikuti, mentaati perintah Allah, tetapi bahkan dengan dia membawa manusia kepada dosa, dia membawa manusia kepada kesyirikan, dia membawa manusia kepada kemungkaran, maka bertambah dan bertambah nantinya ikobnya dan azabnya. Wal'iyadhu billah. Demikianlah iblis. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan? Memberikan. Apa yang diinginkan oleh iblis? Wahakadha, demikian kata beliau. Kullu man sa'alahu ta'ala wasta'ana bihi ala ma lam yakun aunan lahu ala ta'atih. Demikian semua, siapa saja yang meminta kepada Allah dan meminta tolong kepada Allah bukan dalam rangka untuk ditolong dalam ketaatan kepada Allah. Siapa saja yang meminta kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah bukan untuk atau bukan agar supaya Allah menolong dia di dalam mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, kana su'aluhu muba'adan anillah, muba'adan anillah, maka permintaannya ini bukan bahkan kebaikan, bahkan permintaannya, kana su'aluhu, bahkan permintaannya ini menjauhkan dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kita meminta kepada Allah, ya Allah, saya ingin ini, ingin itu, bukan dalam rangka ibadah, bukan dalam rangka ketaatan, Allah akan mengabulkan permintaanmu, tetapi bukan untuk mendekatkanmu kepada Allah, tetapi dengan harta tersebut bahkan bisa menjauhkanmu dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang meminta diberikan kecukupan, diberikan kekayaan, diberikan kekuasaan, Allah kabulkan. Allah kabulkan, tapi bukan untuk mendekatkan dia dengan itu semua kepada Allah dalam mentaati Allah, bahkan semakin jauh dan semakin jauh dan semakin jauh. Wallahul musta'an. Karena itu dikatakan sebaik-baik doa seorang hamba, dia minta kepada Allah dengan doanya, dia bisa menegakkan dan mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan peribadatan kepadanya Subhanahu wa taala. Tetapi betapa sedikit hamba yang demikian. Banyak di antara kita bahkan meminta bagaimana kita memiliki segalanya, yang pada akhirnya ketika kita memiliki segalanya, semakin sedikit pula keinginan kita dan pengingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Karena itu daripada keadaan hamba yang telah diberikan kecukupan tapi kemudian dia tidak beribadah, betapa jeleknya keadaannya. Dan hamba yang dia tidak memiliki kecukupan lantas dia beribadah kepada Allah, betapa baiknya keadaannya. Dan jangan dia sudah tidak memiliki kecukupan lantas tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan itu adalah sejelek-jelek hamba. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sudah tidak memiliki apa-apa, dia juga bahkan tidak mau beribadah dan tidak menginginkan peribadatan kepada Allah, betapa ruginya dunia dan akhiratnya. Jadi permintaannya bahkan menjauhkan dia dari Allah. Falyatadabbar al-aqil hadza وَلْيَعْلَمْ أَنَّ إِجَابَةَ اللَّهِ لِسُؤَالِ بَعْدِ السَّائِلِينَ لَيْسَتْ لِكَرَامَتِهِ عَلَيْهِ. Maka hendaknya orang yang berakal mencermati dengan cermat keadaan dan kondisi ini, dan hendaknya dia mengetahui bahwa pengabulan Allah Subhanahu wa taala terhadap permintaan sebagian hamba-hambanya yang meminta kepada Allah, laisat li karamatihi alaihi, bukan karena Allah memuliakan hamba tersebut, bukan karena Allah memberikan karamah kepada hamba ini dengan harta, bukan. Tetapi karena dia adalah hamba, dia dicukupkan apa yang dia butuhkan, apa yang dia minta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dia adalah seorang yang dimuliakan, seorang yang diutamakan. Karena itu didapati orang yang musyrik sekalipun, kafir sekafir-kafirnya, bahkan memusuhi dengan permusuhan agama terhadap Allah dan agamanya dengan permusuhan yang amat sangat, dia bahkan diberikan kelapangan rezeki oleh Allah, diberikan kelapangan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena likaramatih, bukan karena melihat dalam pemuliaannya, tetapi Allah hanya memberikan sekadarnya karena pemenuhan hajat hamba tersebut, dia menginginkan. Namun tentunya akhir perkaranya nantinya adalah pertanggungjawaban. Wallahu a'lam bisawab. Demikian sedikit kita menyinggung kelompok yang kedua, agar tentunya kita berwaspada dan jangan menjadi kelompok yang kedua ini yang tadi telah disebutkan siapa mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari segala kejelekan yang tampak ataupun tidak tampak. Sesungguhnya Dia Subhanahu wa taala Maha mendengarkan dan Maha mengabulkan. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.